tepung hati ini Barnona. Lama katong jalani saling berbagi rasa, tapi semua jadi percuma. Nona, maafkan jua. Sionona, beta sing bisa cinta parang leke. Sungguh sayang beta mati rasa nona, cinta yang sayang, betapung hati ini penuh.